بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نحمد الله ونشكر على نعمه ونمجده ونشهد بأنه لا إله إلا هو رب العرش العظيم والصلاة والسلام على حبيب الله الكريم Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar RRI di mana saja Anda berada, rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan mencoba membedah tafsir Sya'rawi yang dalam hal ini pada surah Al-Baqarah ayat 112 yang berbunyi, Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sekali-kali tidaklah demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, dia tetap berbuat baik, beraktivitas yang bermanfaat, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah, dan tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Pendengar yang berbahagia, ayat 112 ini sangat terkait dengan ayat 111 dan 110 dan yang sebelumnya, di mana konteks pembicaraannya bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani mengklaim merekalah yang menjadi penduduk surga, merekalah yang selamat, dan mereka sajalah orang-orang yang terpilih menjadi hamba-hamba Tuhan, yang lain tidak. Nah, oleh sebab itu Allah menjawab. Jawabannya sangat bagus dan singkat. Allah tidak menjawab dengan sesekali tidak Nasrani dan Yahudi tidak masuk surga, tidak. Allah menjawab dengan apa? Bala man aslama wajha. Sesekali tidak, barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Ini menunjukkan apa? Bahwa ketika Islam datang, Allah tidak menutup pintu untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk masuk Islam. Kenapa bahasanya man aslama wajhahu? Orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, orang yang masuk Islam. Jadi Islam itu bukan agama orang Arab saja atau agama orang-orang tertentu, tetapi agama bagi umat manusia seluruhnya. Baik itu yang dulu agama Nasrani, yang dulunya agama Yahudi, agama paganisme atau penyembah berhala atau animisme yang tak beragama sama sekali. Wahuwa muhsinun. Ini bahasa muhsin ini sangat luar biasa ini pengertiannya. Kenapa? Orang kalau sudah pada tingkat muhsin, berarti dia sudah mendapatkan predikat yang terbaik di sisi Allah. Orang kalau bisa berbuat baik untuk dirinya, itu sudah baik. Baik untuk dirinya. Tapi bila dia muhsin, berbuat baik untuk orang lain, ini dipuji oleh Allah dengan kalimat ini. Dia bisa berbuat baik untuk diri dan orang lain. Maka pendengar yang berbahagia, pada kata-kata muhsin ini ada kandungan kata kerja. Berbuat baik itu kan sebuah aktivitas. Maka Nabi mendukung pernyataan Tuhan ini dengan sebuah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Yang bagusnya dalam bahasa Rasul ini annas, dia pakai kata-kata manusia, artinya tidak mesti orang Islam. Dalam pandangan Allah, orang yang paling baik, manusia yang paling baik adalah manusia yang mau bermanfaat, bisa memberi manfaat untuk orang lain, walaupun itu non muslim. Tetapi penggalan ayat ini kalau kita lanjutkan, mereka tak dapat falahu ajruhu inda rabbih, maka dia akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Ini adalah merupakan jaminan yang sangat-sangat besar sekali bagi umat Islam. Ketika Allah menjamin ajruhu inda rabbih, pahalanya di sisi Allah. Ibaratkan kata, ya, permisalan kita datang kepada seseorang, gaji saya mana? Oh, kebetulan belum bisa dibayar. Itu kata bendahara, kata bosnya atau manajernya, sudah, Bapak tenang saja, gaji Bapak ala dhamani ana, tanggung jawab saya. Maka si karyawan pasti akan diam dia dan menerima alasan tadi. Nah, bagaimana kalau Allah yang menjamin, falahu ajruhu inda rabbih. Nah, luar biasa ini, tidak perlu kita ragukan lagi. Sedikit pahala, sedikit kebaikan yang pernah kita laksanakan, dua patah kata dari dakwah yang pernah kita sampaikan, ingatlah, itu ada pahalanya di sisi Allah. Dan jangan ragu, Allah akan menjaganya dengan sebaik-baiknya, karena dialah tempat menitipkan amanah yang paling amanah, yang paling terpercaya. La khaufun alaihim, tak ada takut, tidak ada khawatir. Karena apa? Karena dialah yang menciptakan kita, memberikan apa saja yang kita maukan, menyelamatkan kita. Walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Karena apa? Karena pahalanya dengan Islamnya tadi Allah lipat gandakan, Allah berikan berbagai fasilitas lagi, sehingga dia tidak sadar kalau pahalanya tadi telah berbuah, telah beranak pinak, dan telah berkembang dengan sebanyak-banyaknya. Maka ini saja mungkin pengantar dari saya, Hanafi Ismet. Ya, mungkin dari rekan-rekan yang lain bisa menambah atau memberi komentar. Ya, menarik sekali kajian kita pada hari ini, Pak Ustadz. Saya ingin menambahkan ini, kata-kata muhsin, berbuat baik, itu sangat identik dengan ihsan. Iya. Anta'budallah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah, fa'innahu yarak. Iya. Kamu berbuat baik seakan-akan dalam beribadah itu, berbuat baik dalam arti luas, ibadah itu adalah berbuat baik. Tidak saja rukun Islam, tapi semua yang kita lakukan dinyatakan berbuat baik apabila dalam perbuatan baik itu kita berbuatnya karena kita melihat Allah. Betul, betul. Kalau tidak sampai kita pada derajat perbuatan baik itu dilihat Allah, yakinlah bahwa kita, bahwa Allah melihat perbuatan kita. Jadi di sini ada titik yang sangat penting, berbuat baik itu harus lillahi ta'ala. Iya. Nah, karena apa? Karena kalau orang berbuat baik lillah, maka pahalanya dari Allah. Kenapa kok ada dalam pernyataan dunia ini dikatakan, kok orang sudah menemukan listrik seperti Thomas Alva Edison gitu ya, kok akhirnya masuk neraka? Itu kan sangat berbuat baik bagi dunia. Bayangkan kalau tidak ada lampu sekarang ini, gelaplah kita di ruangan hari ini. Jadi, tapi kenapa kok dia masuk neraka? Karena dia bukan lillah. Tambah lillah orang berbuat baik, tambah dijamin Allah lah. Apa? Tidak saja di akhirat, di dunia pun dijamin. Iya. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut di dunia ini. Karena apa? Dicaci maki orang pun, ya toh kita berbuat karena Allah kok. Orang iri hati dengki, ya kita berbuat bukan untuk dipuji oleh manusia. Jadi kata-kata muhsin ini merupakan kata kunci dalam pergerakan dakwah. Jangan sampai nanti aku sudah berdakwah dicaci maki pula dan gak dibayar gitu kan. Jangan sampai demikian. Karena kita berbuat ini lillah wa alallah rizquha insyaallah. Ya itu saja tambahan ya, dari saya Ustaz Anak. Mungkin Pak Perdana mau berkomentar. Ya, tidak ada komentar dari apa yang disampaikan oleh Sajenal tadi atau dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Hanafi. Cuma ada poin di sini yang menarik dalam perhatian saya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penghargaan atau balasan atas kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang mukmin itu. Akan tetapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan pahalanya itu adalah ajruhu 'inda rabbih. Yaitu itu pahalanya aku yang memberikan, bukan orang lain. Sedangkan di dalam ayat lain, kalau kita perhatikan, ketika Allah ingin memberikan penghargaan, balasan atau pahala kepada orang mukmin itu, Allah mengatakan lahum jannatun tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha atau lahum jannatu adnin yuhallawna fiha dan seperti itu, lahum mayasyaun mereka bebas untuk menginginkan apapun apa yang mereka saja. Apa saja yang ada di dalam surga itu. Nah, yang jadi perhatian saya di sini adalah apakah ada yang pahala yang lebih besar daripada masuk ke dalam surga, mendapatkan segala fasilitas yang ada di dalamnya, sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Di sini Allah hanya menggambarkan ajruhu 'inda rabbih. Apakah ada itu? Kalau ada, apa kira-kira bentuk realnya itu? Wah, ini kalau kita bahas ini sangat mendalam ini sebenarnya persoalannya. Dari beberapa ayat yang coba kita analisa, sebenarnya setelah manusia ini mendapatkan kenikmatan surga, adakah lagi kenikmatan? Ada. Yaitu liqa Allah, bertemu dengan Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah manusia pada hari itu berseri-seri. Kenapa? Mereka melihat kepada Tuhannya. Nah, ini kalau kita melihat ayat ini, ini adalah jaminan dari Allah itu tadi. Artinya apa? Kenikmatan yang tak ada taranya ketika kita bertemu dengan kekasih kita. Contoh, kalau selama hari ini kita ya sayang kepada seseorang dan dia juga sayang kepada kita, hanya cuma lewat hadiah, kasihnya fasilitas, kasihnya apa yang kita mau, orangnya belum juga muncul, pasti akan terasa, aduh, seandainya kalau memang saya tahu nih siapa orangnya, wujudnya ini luar biasa, ini pertemuan yang sangat diingin-inginkan. Maka ketika Allah sudah memberi semua, lantas dia memanggil orang-orang mukmin, silakan lihat wajah saya, silakan melihat saya, maka inilah kenikmatan luar biasa. Kenapa? Selama hari ini kita makan apa yang dia beri, kita hirup apa yang ada di oksigen udara ini, udara yang oksigen banyak sekali, manfaat sekali, dan segala-galanya kita terima. Saatnya kita bertemu dengan Allah, ini adalah jaminan daripada ajruhu inda rabbi, jaminan dari Allah ketika Allah menjamin pahala di sisinya. Iya, jadi kalau saya tambah sedikit nih Pak Ustadz, masalah wajah ini. Maka di sini pun ada disebutkan aslama wajhahu lillah. Iya, betul. Kenapa kok ada kata wajhahu di sini? Jadi kalau kita mau lihat wajah Allah, pertama kali serahkan wajah kita kepada Allah dulu. Betul. Jangan tiba-tiba aku suka dengan dia, tapi mandi pun enggak pernah, kayak mana tamu tuh mau bertemu dengan kita gitu kan. Jadi di sini disebutkan serahkan wajahmu kepada Allah. Padahal sebenarnya bisa saja aslama lillah, bisa saja. Betul, betul. Tapi harus wajah diserahkan. Artinya apa? Totalitas. Ya, masuk Islam bekerja itu totalitas. Ya, yang menariknya Ustaz Zainal, ini sangat tepat sekali seperti apa yang pernah saya baca dalam sebuah buku Marasidus Salah fi Hikmat fi Hikamis Salah. Itu dikarang oleh oleh Al-Qastallani. Itu beliau mengatakan kenapa salat itu disebut salat? Lima sumyatus salatu salatan. Karena di situ ada istaqbala wajhahu liwajhillah. Karena pada saat itu dia menghadapkan wajahnya di hadapan wajah Allah. Iya, luar biasa sekali. Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita. Ketika kita menghadap ke kiblat, ketika kita menghadap merukukkan sujudkan diri kita, berarti kita sedang menghadapkan wajah kita tepat dengan wajah Allah. Iya, makanya kalau mau sholat itu khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Harus rapi. Harus rapi. Jangan ngadap presiden aja rapi, ya, gitu betul. Kan sholat enggak pakai baju gitu kan. Baik, Ustaz Hanaf itu. Di sini yang saya tekankan bahwasannya ayat ini adalah penekanan pada ayat sebelumnya. Orang Nasrani, Yahudi dan Kristen mereka menyangka bahwasan mereka itu adalah akan masuk surga kan gitu. Iya. Akan tetapi bagaimana kalau orang yang sekarang ini mereka lain anutan dari Islam untuk menyatakan bahwasannya mereka itu tidak muhsin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mereka sangka itu apa yang mereka anut sekarang ini dari dulu sampai sekarang itu mereka anggap bisa masuk surga gitu kan. Apa yang dapat memotivasi mereka bahwasannya yang mereka kerjakan itu kontra dengan ajaran Islam sehingga mereka itu dapat mendatangkan burhan dalil-dalil bahwasannya mereka itu adalah penghuni surga kan begitu. Ini pernyataannya. Siapa yang berserah kepada Allah Subhanahu wa taala? Setiap umat kalau ditanya berserah sama Tuhan, saya berserah gitu kan. Tapi berserahnya itu bagaimana itu? Ya, ini perlu saya tanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Safiar. Iya betul. Semuanya menyangka seperti itu. Tapi dalam Islam ada sebuah kode etik dan sebuah koridor yang mesti dipenuhi. Ya tentunya kita melihat di dunia ini semua serba ada dan semua punya punya argumentasi dan dalil tersendiri. Nah bagi kita sebagai umat Islam, dalil yang paling kokoh adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah sebagai acuan dalam melihat apakah seseorang itu akan dijanjikan Allah masuk ke dalam surga atau tidak. Nah, bagaimana dia mau masuk surga? Dia saja belum aslama wajhah. Dalam artian apa? Masuk Islam. Islam itu ada passwordnya, syahadat. Setelah itu sholat dan lain sebagainya. Itu kan kata kuncinya itu. Jadi kalau dia mau mengucap syahadat itu ya, dari mana saja dia datang, silakan ahlan wa sahlan. Nah ini saudara pendengar yang berbahagia, jadi menarik sekali pembicaraan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya bisa diambil beberapa kesimpulan bahwa tenang sajalah, kita serahkan seluruh perbuatan kita itu kepada Allah. Yang paling penting kita laksanakan nilai-nilai keikhlasannya dan kita tetapkan hanya untuk wajhillah. Inilah saya yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan pertemuan-pertemuan seperti ini kita harapkan dapat menumbuh kembangkan nilai-nilai Islam, sumbangsih pemikiran, dan menambah wawasan berpikir kita tentang Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah, saya Hanafi Ismet dengan Ustaz Zainal Arifin, Pak Ustaz Safiar, dan Ustaz Ahmad Perdana mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.